apakah hadis tadi dalam Riyadhus Shalihin semuanya sahih? Tidak. Tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif.